Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwah fiddin azani wa sangamullah, kita teruskan pembahasan kita kemarin. Kemarin kita sampai pada penjelasan terkait dengan bagaimana kita menguasai tasrif dari sulasi mujarad. Pertama adalah tasrif istilah lebih dahulu. Ialah ada poin-poin atau titik-titik yang kita harus tekankan kepada anak didik kita. Kemarin sudah kita sampaikan sebagiannya, ialah terkait dengan bagaimana untuk penguasaan fil madi, mudhari, kemudian masdar. Ya. Itu memang harus hafal kosa katanya. Kemudian masdar mim itu sudah pakai kaidah bahwa setiap masdar mim dari sulasi mujarad adalah berwazan maf'al, ya, kecuali dari misal wawi. Ini khilaf ulama. Kalau misal wawi yang wawunya dibuang pada fil mudhari, maka itu berwazan maf'il. Kalau tidak, maf'al. Tetapi banyak yang memutlakan, seperti dalam silsilah ta'limul lughah al-arabiyyah, dimutlakan semua masdar mim dari sulasi berwazan maf'il. Jadi maksud saya, semua masdar mim dari sulasi berwazan maf'al, afan. Ya. Jadi ketika kita menuntun anak untuk hafal, itu tadi supaya dihafal kaidah dan bagaimana membunyikan maf'al dari berbagai kata. Ya. Kalau fa'al jadi maf'al, kalau turba madrob, kalau dari qatala maqtal, nasra mansur, begitu seterusnya. Ya. Jadi ini termasuk berkaidah. Kemudian untuk yang ada tambah butoh, kayaknya untuk permulaan nggak usah disampaikan dulu. Ya. Kita sampaikan yang umum dulu. Kemudian setelah masdar mim isim fa'il. Semua isim fa'il dari sulasi mujarad berwazan fa'ilun a'i'un. Ya, tentu anak dilatih untuk melancarkan dengan cepat bacaan dari masing-masing kata dengan not fa'ilun a'i'un. Kalau fa'ala fa'ilun, jadi kalau turoba apa dhoribun. Punya anak sebisa mungkin dengan cepat langsung bisa membunyikan masing-masing fi'il. Ya, karena notnya gampang. Kemudian yang berikutnya adalah isim maf'ul atau isim fa'il. Kita sedikit singgung. Cuma tidak setiap fi'il pada asalnya butuh isim fa'il. Ya. Yang butuh isim fa'il pada asalnya adalah dari semua fi'il-fi'il yang ada pekerjaannya. Walaupun lazim. Lazim ada pekerjaannya, itu butuh isim fa'il. Ya. Contohnya apa yang lazim ada perbuatannya, hadhara. Ya, butuh isim fa'il. Hadirun, dhahaba, pergi. Ada kegiatannya, berarti butuh pelaku, maka butuh isim fa'il, dhahibun. Ya. Itu kalau dari fi'il lazim. Adapun fi'il-fi'il lazim yang hanya punya makna sifat, pada asalnya dia hanya butuh kata sifat. Hasuna, baik, maka kata sifatnya apa? Hasanun. Tidak hasinun. Ya. Kalau hasanun isim fa'il. Kalau kata sifat hasanun. Ya, kalau ba'uda ba'idun. Kalau apa namanya du'ufa du'ifun dan seterusnya. Isim sifat ini memang wazannya samai. Ya, tidak, kita tidak bisa menetapkan sendiri. Wazannya samanya. Jadi nanti kalau bisa dari pihak ustadz itu mungkin nanti ada pada kurikulumnya. Kalau disusun barangkali Lalu berikan contoh-contoh kata sifat yang banyak supaya anak hafal. Ya. Dan kata sifat kebanyakannya dari fi'il lazim atau hampir semuanya dari fi'il lazim yang punya mana sifat, yang punya arti sifat. Ya antum bisa melihat maknanya, maka di sini erat kaitannya dengan bagaimana kita memahami sifat itu atau maknanya itu. Ya. Kecuali satu dua kata sebagian ulama yang dari fi'il yang muta'adi seperti sahada, ya sudu, sahada kan menggiring, ya, atau apa yang mengguli, sahada, mengguli. Jadi sayyid itu, ala kaul itu adalah muta'adi, tapi jarang. Hampir rata-rata semua kata sifat dari fi'il yang lazim yang hanya punya arti sifat. Antum bisa cermati, ya, kata hasuna, kata ba'ud, kata apa aduma, kata kabur, kata suhoro, dan seterusnya. Adapun kalau asalnya kata sifat itu boleh enggak diwazankan Ismail? Boleh, tetapi artinya bukan sifat yang sabitah. Nah ini kalau yang mungkin baru belajar ya mungkin enggak paham. Bukan sifat yang sabitah. Kalau kata sifat yang sabitah kan sifat itu terus melekat. Muhammad Kirim, sifat itu melekat terus. Ya, sampai kapan ia mungkin merusak sifatnya sendiri. Baru gugurlah kata sifat yang melekat padanya. Tapi kalau Karimun kan hanya sesaat dia mulia. Muhammad Karim, berarti yang mulia kemarin saja barangkali. Atau sekarang saja dia mulia. Itu kalau kata Karim. Ya. Jadi kalau kata-kata sifat ingin dibuat isi fa'il, isi fa'il bisa, tapi maknanya sifatnya itu tidak sabitah. Ya, tapi sifatnya hanya ya insidental sifatnya. Mungkin karena dia awalnya biasanya orang yang jelek, terus kok sekarang dia mulia. Ya, maka Muhammad Karim, oh, berarti sekarang dia mulia karena dia tadi barusan apa namanya berbuat baik, banyak sedekah, terus apa-apa-apa. Jadi enggak sabitah kalau diwazankan fa'il. Ya. Jadi kata sifat bisa seperti itu. Jadi kalau anak menasrif hasuna kok hasinun, ya bolehlah, tapi itu pada dasarnya kurang pas. Ya mungkin perlu dijelaskan kalau sudah waktunya. Kalau masih awal-awal ya segera diingatkan saja dulu. Kalau hasuna jangan hasinun tapi hasanun, itu saja. Dijelaskan nanti kalau sudah bisa paham mungkin kelas di atasnya. Ya. Ini ketika menasrif kalimat ya fi'il dari sulasi. Jadi ada yang muta'adi, ada yang lazim. Lazim ada dua. Lazim yang ada perbuatannya ya seperti dhahaba, hadhara, qa'ada, kharaja dan lain-lain, itu kan fi'il lazim tapi ada perbuatannya butuh isi fa'il. Adapun kalau fi'il lazim yang hanya menunjukkan arti sifat, pada asalnya adalah hanya butuh kata sifat. Saya katakan pada asalnya hanya butuh kata sifat. Ya. Kalau diberi isi fa'il bagaimana bisa, tetapi maknanya berubah. Tidak mana sifat yang sabitah, tapi sifatnya hanya apa istilahnya ya, yang tori'ah. Ya, tori'ah. Kebalikan sabitah tori'ah. Jadi sifat insidental saja. Sementara saja, sewaktu saja. Ya. Ini isi fa'il. Jadi isi fa'il pada asalnya hanya dibutuhkan ketika kita menasrif fi'il-fi'il yang ada pekerjaannya. Kalau fi'il itu fi'il sifat yang menunjukkan arti sifat, pada asalnya adalah hanya butuh kata sifat. Walaupun tadi kemudian bisa kata sifat bisa dibuat isi fa'il, tapi maknanya berubah. Paham ya ini ya? Kemudian setelah isi fa'il, kemudian isi maf'ul sudah kita sampaikan kemarin. Ini juga amat mudah insyaallah karena ciri bunyinya itu beda dengan yang lain, yaitu maf'ul sesuai dengan namanya, maf'ul ya, wazannya maf'ul. Semua isim maf'ul sulasi mujarad berwazan maf'ul. Walaupun satu dua kata yang bukan isim maf'ul, bukan isim maf'ul tapi diartikan maf'ul ada. Tapi kan isim maf'ul semuanya berwazan maf'ul. Turba yad madrub, kotala maktul, alima ma'lum, semua wazan yang sulasi asalnya fil madhi fa'ala, fa'ila, fa'ula, ketika dibuat isim maf'ul, ya sama bunyi maf'ul. Ya. Jadi mudah bunyinya. Hanya saja tadi sama dengan yang isim fa'il, isim maf'ul itu pada asalnya adalah dari fi'il-fi'il yang muta'adi. Sesuai dengan maknanya, maf'ul kan apa? Yang dikini perbuatan. Berarti ada fi'ilnya, ada pekerjaannya, menutup pelaku yang melakukannya, ada objek yang dilakukan. Nah, berarti putih isim maf'ul. Kalau begitu maka fi'il-fi'il yang muta'adi. Maka dalam sulamul ma'rifah dijelaskan pada asalnya fi'il-fi'il apa isim maf'ul itu hanya dari fi'il muta'adi. Itu kalau dalam sulamul ma'rifah ya, yang dipakai di Pondok Barongan. Berasal dari yang muta'adi. Ya itu tadi logikanya tadi. Ya, maf'ul kan kena punya man objek. Jadi ada perbuatannya menutup pelaku, menutup objek. Nah, maka butuh isim maf'ul. Maka kalau yang butuh objek berarti fi'il muta'adi seperti daraba, berarti ada yang dipukul, maka butuh isim maf'ul madrub. Nasara, ada yang ditolong, berarti mansur. Nah, tapi kalau hadoro datang, gimana Pak? Pada asalnya tidak butuh isim maf'ul, ya tidak ada mahdur maksudnya. Ya. Cuma kemarin kita sampaikan menurut para ulama katanya fil-fil ya lazim bisa jadi muta'adid dengan perantara huruf jar. Karena boleh tambah huruf jar di belakangnya. Umumnya apa? Mahdurun bihi. Kan ja'a bi, ya, tidak ja'a titik-titik talung bi. Qa'ada tidak qa'atu kursiya tapi qa'atu alal kursi. Ya putih sim, putih huruf jar. Maka kalau ketika nasrif fi'il-fi'il yang muta'adi semuanya ada lengkap. Kalau fi'il lazim itu tadi sebenarnya tidak butuh isim maf'ul. Tapi kalau dikasih bolehlah, tetapi ditambahkan kata bihi di belakangnya biasanya kayak itu. Ya. Kemudian setelah itu fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar kaidahnya sebenarnya untuk sulasi dan selain sulasi sama, satu kaidah. Ya. Tapi sementara untuk sulasi ya anak didik ya diberi keterangan yang ini adalah merupakan kaidah sebab mana kadang-kadang bingung ini uful apa ifal apa ifil. Kadang-kadang karena tidak ngerti kaidah ya sampaikan bahwa kaidah fil amar pada dasarnya dari fil mudhari. Ya. Nah, kalau anak didik mungkin kalau anak kecil mungkin enggak usah dijelaskan, tapi kalau seandainya dijelaskan cara membuatnya ya dari fi'il mudhari ya. Ambillah contoh yaf'il, yaf'al, yaf'ul atau yadrib, yaftah, yansur. Huruf mudhari-nya dibuang. Kalau huruf mudhari dibuang kan huruf fa fi'ilnya sukun. Fi'il ketika diawali dengan sukun enggak bisa bunyi. Ya. Maka narik hamzah. Hamzahnya kalau sulasi hamzah wasal. Kemudian dijazmkan. Itu jadi fi'il amar. Ya, cuma hamzahnya harokatnya apa? Kalau yaf'il, if'il. Yaf'il jadi if'il. Jadi kalau yadrib jadi idrib. Ya, yanzil jadi inzil. Tapi kalau yaf'al, if'al. I. Yaftah, iftah. Yadhab, idhab. Kalau yansur, hamzahnya u, unsur. Yanduru, undur. Dan seterusnya. Jadi pada asalnya fil amar kaidahnya satu, sulasi, baik sulasi atau selain sulasi. Ya, sebenarnya bisa diborongan itu kalau seandainya anak sudah hafal wazan-wazan semuanya. Tapi kan kita nyicil dari sulasi. Jadi kalau fil sulasi ya, kalau sudah paham wazan, kalau yaf'il mesti if'il. Kalau yaf'al mesti if'al. Ya. Kalau yaf'ul mesti uf'ul. Sudah. Punya kaidahnya ke fil mudhari. Jadi kalau bingung, ya lihat ain fil mudhari-nya harokatnya apa? Yaf'il, apa yaf'al, apa yaf'ul. Kalau yanzil berarti inzil. Kalau yaftah berarti iftah. Kalau yansur berarti unsur. Ya. Dan kalau hamzahnya diawali dengan kalimat lain, bisa digandeng dan hamzahnya tidak bunyi. Contohnya apa? Wa'lam. I'lam jadi wa'lam. Dan seterusnya. Hamzahnya hamzah wasol. Ya. Semua fi'il amar yang ada hamzah, semua pada dasarnya adalah hamzah wasol, kecuali rubangi, yang wazan af'ala. Ya, tapi ini kan belum sampai sana. Sementara sulasi dulu. Jadi, Fil amar kaidahnya fil mudri. Yaf'il, if'il. Yaf'al, if'al, yaf'ul, uf'ul. Ya anak mungkin bisa diberikan contoh-contoh yang banyak atau latihan yang banyak sampai mereka lancar. Sepertinya tidak mikir lah. Kalau yadhab, idhab. Yansur, unsur, dan seterusnya. Kemudian setelah itu fil nahi. Fil amar insya Allah cuma itu aja. Kan belum tasrif lahwi, ini baru mengusai tasrif sulasi. Ya. Supaya mereka apalannya mantap, ya diilmukan seperti itu. Supaya tidak ragu, ini if'il apa if'al apa uf'ul. Ya, kaidahnya fil mudhari. Coba anak perhatikan, dulu ketika anak nasrif kadang-kadang keliru-keliru dalam hal itu. Ini if'al apa uf'ul apa if'il. Kaidahnya adalah ain fil mudhari. Kemudian nahi. Fil nahi pada hakikatnya itu fil mudhari, perlu disampaikan kepada anak. Pada fil kan dalam bahasa Arab cuma tiga, madi, mudhari, amar. Nahi bukan fil yang berdiri sendiri, tapi fil nahi hakikatnya adalah fil mudhari. Ya, fil mudhari yang diawali oleh la nahia. La nahia. Cirinya adalah fil itu majzum, dijazmkan. Kan bisa masuk la pada fil mudhari, tapi fil mudhari itu enggak jazm, berarti bukan nahi. Ya Muhammad la yahdur, Muhammad tidak datang. Kan la yahdur tidak la yahdur, tapi tetap berharokat. Maka la-nya bukan la nahi. Jadi fil nahi hakikatnya fil mudhari. Karena maka harokatnya ya tidak lepas dari fil mudhari-nya. Kalau yaf'il la taf'il. Yaf'al la taf'al. Yaf'ul berarti la taf'ul. Sudah sama persis dengan fi'il mudhari. Sebab memang fi'il mudhari. Ya. Jadi kalau nasib dari kata doroba, yadrib. Ya idrib, ya la tadrib. Sudahlah kaidahnya antum lihat fi'il amarnya saja. Sebab kaidah madi, kaidah fi'il nahi dan fi'il amar sama. Itu fi'il mudhari kaidahnya. Maka kalau if'il ya otomatis la taf'il. Kalau if'al otomatis la taf'al. Kalau uf'ul otomatis la taf'ul. Ya. Cuma mungkin perlu ditambahkan sedikit sebagai wawasan bahwa fil nahi itu pada asalnya tasrifnya tidak cuma 6. Ya, nanti kalau sampai kata tasrif nahi tidak cuma 6 sebab fil nahi itu fil mudhari, maka tasrifnya nanti ya sejumlah fil mudhari. Semuanya bisa diawali oleh nahi ya, cuma yang banyak dipakai 6 atau 7. Nah, kenapa di situ ihwil la tafil? Sebab mengikuti fil amar. Fil amarnya kan perintahnya kepada anta. Idrib. Ya la tadrib kepada anta. Ya. Kan boleh. Dalam surat Al-Hujurat kan. Gimana? La yasharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum dan seterusnya. La yasharu qaumun. Kan itu fil mudri yang diawali oleh nahiyah. Fil apa berarti? Ya fil nahi. Nah, ternyata la yasharu qaumun. Maknanya bukan tidak. Tapi jangan berarti nahi. Tapi pakai iya, kenapa? Ya memang failnya ya, kaumun, la yashor kaumun. Cuma bentuk pelarangannya itu lebih halus dibandingkan la tashor dengan la yashor. Tapi sama-sama fil nahi. Yaitu fil mudhari. Ya, fil mudhari. Didahului oleh la nahi. Ya jadi fil nahi. Ya. Nah, dalam tasrif itu kenapa? Kok menyedir berata dirip mengikuti amarnya di situ. Karena di depan merintahnya kepada satu orang, nah, nahinya ya sama kepada satu orang. Idrib la tadrib ya. Walaupun boleh yadrib, la yadrib ahadun minkum li ahadin, kan boleh. Sebagian kalian jalan memukul yang lainnya. Boleh seperti itu. Jadi fil nahi bukan fil yang berdiri sendiri, tapi fil mudhari yang diawali oleh nahinya. Dan karenanya maka kaidahnya ikut fil mudhari-nya. Kalau yafil ifil la tafil, sudahlah, enggak usah jauh-jauh ke depan. Kafil amarnya saja. Kalau di depan idhab, ya la tadhab. Itu dalam masrif. Idhab la tadhab. Unsur la tansur. Inzil la tansil. Dan seterusnya. Ya. Ini fil nahi. Sekiranya enggak ada muskilah itu. Soal itu. Enggak ada khilaf-khilaf ini. Dalam perkara ini. Fil amar nahi tidak ada khilaf. Kemudian setelah fil nahi, isim zaman makan. Isim zaman dan isim makan pengertiannya disampaikan apa? Fil amar juga disampaikan pengertiannya tadi ya. Anak lupa. Fil nahi juga disampaikan pengertiannya ke anak-anak. Kemudian isim zaman makan. Isim zaman isim makan adalah bentuk isim yang menunjukkan waktu terjadi suatu perbuatan atau tempat dilakukannya suatu perbuatan. Ini zaman isim makan. Wallahualam, para ulama sebelumnya ketika mereka memasang urutan tasrif zaman makan memang diurut seperti itu karena sama bunyi barangkali. Ya, sama bunyi. Ya. Isim zaman ini sama bunyi. Nah, cuma kaidah isim zaman makan juga sama kepada fi'il mudhari. Cara membuatnya ya sudah. Ya, pokoknya ciri-cirinya di depan ada mim. Mimnya fathah. Ya. Mim sulasi ya. Mim zaid dari sulasi itu semuanya fathah. Daraba idrib darwa madroban. Pada zaman makannya fathah. Ma, kalau mu itu sudah masjid satu. Ada mu sudah masjid pokoknya. Selain mudore selain sulasi mujarad, mimnya masjid doma. Selain fil apa selain sulasi mujarad, mim zaidah. Yang ada pada isim yang ada tasrif. Dari master mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, mimnya masjid doma. Ya. Nah kalau sulasi mimnya fathah. Mungkin pertama dituntun cara membunyikan. Kalau fa'ala maf'il. Atau maf'al atau maf'ul. Enggak ada maf'ul. Maf'il atau maf'al. Kalau durubah ya madrib. Kalau nasara ya mansor masalah. Disuruh membunyikan dengan cepat seperti itu. Kemudian soal wazan cuma dua. Kalau tidak maf'il maf'al. Kaidahnya juga ain fil mudhari. Kalau di depan sudah if'il latafil maf'il. Ya. Jadi wazan pertama adalah wazan maf'il. Itu untuk semua fi'il mudhari yang ainnya kasroh. Yang maksurul ain. Jadi kalau ain fi'il mudhari-nya dikasroh, maka isim zaman makan dikasroh ainnya. Contohnya apa? Jalasa yajlisu, maka majlisun. Ya. Nazala yanzilu, ya manzilun. Tara yadribu, ya madribun. Pokoknya kalau yadrib, apa yaf'il, maf'il. Itu wazan satu. Wazan kedua adalah ya maf'al. Itu adalah untuk fi'il mudhari yang ainnya fathah atau doma. Kalau ain fi'il mudhari-nya fathah atau doma, maka fi'il isim zaman makannya fathah ainnya. Ya. Kalau wazan fa'al yaf'alu maka maf'al. Fa'al yaf'ulu ya maf'al, tidak ya maf'ul, ya. Maf'al. Fata yafahu maka maftah. Nasoran suruh maf apa mansor. Nah, yang sering keliru itu tadi kalau yang oh, ya. Tapi ingat bahwa tidak ada wazan maf'ul, adanya maf'il maf'al saja. Maf'il untuk yang ingin fi'il mudhari kasroh, selainnya itu maf'al. Yang lain ya yang fathah atau dhammah. Ya. Ini ain fi'il mudhari isim zaman makan. Semuanya hanya dua wazan. Maf'il atau maf'al. Maf'il yang untuk ain fi'il mudhari kasroh, maf'al yang untuk ain fi'il mudhari fathah atau dhammah. Kecuali kecuali yang syad. Yang syad. Contohnya apa? Haruba yahrubu maghrib. Sadaja yasudu masjid. Ya. Ini ala qaul syad. Tapi dalam syadul urufi fi nasraf kalau masjid itu khilaf. Kalau tempat sujud secara umum, ya tetap masjid. Kalau jadi masjid, itu sudah menjadi tempat khusus untuk jamaah sholat bagi kaum muslimin. Ada pendapat seperti itu. Tapi tetap itu syad lah, anggap asal syad. Ya, sebab menyelisih aturan. Nah, sebab kata masjid jarang dipakai. Yang dipakai ya memang masjid. Maka kecuali yang syad, satu itu. Ya, kedua, kecuali dari yang menyisi kaidah dari apa misal wawi kalau dalam silsilah itu semuanya dimutlakan semua zaman makan dari misal wawi adalah perwazan maf'il ya maf'il walaupun mudirnya tidak yaf'il ini di ada yang mutlakan ya. Wadu'a yadu'u ya maudhi' kan kita dengarnya tetap maudhi' tidak ada yang kita dengar maudhu' kan padahal maudhu'nya yadu'u maudhi' mauqi' mauqi'nya bagaimana mauqifnya bagaimana kalau waqwa yakifu ya mauqif tapi kalau waqwa yaqaw kan mestinya kan mauqo' tapi tetap mauqi' jadi ini khilaf ulama Allah alam tapi yang kita sering dengar di berbagai buku memang kebanyakannya ya maf'il. Itu yang termasuk apa namanya menyelisih kaidah umum. Termasuk yang menyelisih kaidah umum adalah kalau fiil-fiil yang nakis ya, nakis ya, baik nakis ya atau lafif, ya, yang berwazannya fiil. Pokoknya yang diakhiri, yang diakhiri oleh ya atau alif maksurah. Contohnya apa? Roma yermi. Mestinya kan marmin, tapi marman. Ini menyelisih kaidah. Ya. Wakoyaki mestinya kan mau apa? Maukin, tapi maukon. Jadi yang menjadi kaidah adalah kalau yang diri yang sahih seperti kata huruba, kata sajada atau yang lain. Kemudian yang juga dimutlakkan, anggaplah ini sesuatu yang memang tidak ikut kaidah umum, misal wawi semuanya diwazankan kepada maf'il walaupun mutirnya yaf'al atau bahkan yaf'ul seperti wajuha yaujuhu, maka tidak maujah tapi tetap maujih. Ya, ini ala kaul. Kemudian yang menyelisih kaidah yang lain adalah ya ajwab, maksud saya apa tadi, nakis atau yang lafif tapi yang belakangnya ya, yang asalnya ya. Pokoknya ya wazannya fiil kan roma yermi, romyan wa marman, romin marmin irmi latarmi, marman marman tidak marmin. Ya. Wa qayaki juga tidak mungkin tapi maukon. Ya. Ini isim zaman makan. Jadi ada beberapa yang menjadi kaidah. Tapi kaidah umum cuma dua wazan, maf'il atau maf'al. Ya maf'il adalah ya untuk ain fil mudhari kasrah, ya maf'al adalah selainnya. Ya. Selainnya kecuali yang syad. Nah, yang syad tidak banyak. Nah, jadi kalau itu kaidah umum saja yang sampaikan kepada anak. Kalau yang zil beri manzil, yang duru beri mandor, yang tahu beri maftah, dan seterusnya. Ya. Ini isim zaman yang semakan. Kemudian kalau arti, ya mungkin bisalah disampaikan sesuai dengan konteks kalimatnya. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau umpamanya Muhammad sampai Jakarta pada waktu maghrib, ya wasal Muhammad ila Jakarta fil maghrib. Apa kira-kira di tempat terbenamnya matahari? Kan enggak mungkin. Makanya di waktu terbenamnya matahari maksudnya. Ya. Kemudian yang terakhir isim alat, kita selesaikan. Isim alat pada asalnya adalah berasal dari fiil-fiil yang ada yang mutahadi, asalnya kebanyakannya dari mutahadi. Sebab alat namanya alat untuk mengerjakan, berarti ada pekerjaannya, ada pelakunya, ada objek butuh alat. Berarti fiilnya mutaadi asalnya. Ya. Maka di sulamul amal pun demikian. Pada asalnya fiil isim syarat dibutuhkan dari fiil yang mutaadi. Ya lazim tidak butuh. Tidak butuh isim alat. Enggak ada yang jadi objek. Ya enggak butuh alat otomatis mestinya kan. Tapi sering anak nasrif ya sampai selesai. Mahsanun, mihsanun itu kan. Pada saat enggak ada mestinya itu. Enggak ada. Sebab enggak ada alatnya. Alat baik siapa? Alat baik. Enggak ada kan. Nah ini pada asalnya sim alat itu hanya dibutuhkan dari yang mutaadi. Ya. Yang mutaadi saja. Ya lazim ada cuma satu dua. Ada tapi enggak banyak. Seperti apa? Rokhiya yarko. Ada sim alatnya mirkot. Ya. Kemudian apalagi yang lain yang ada isim alat, enggak banyak pokoknya, ya, enggak banyak. Jadi isim alat dari yang mutahadi. Wazannya ada yang kiasi, ada yang ghairu kiasi. Yang kiasi itu ada 4 wazan, tapi masyhurnya 3. Dalam berbagai kitab 3, wazan 1 wazan tambahan. Ya. 3 wazan ini adalah wazan mif'al pendek ainnya. Yang kedua adalah mif'al panjang ainnya. Wazan ketiga adalah mif'alah tambah tak marputoh. Ya. Itu wazan yang kiasi. Adapun wazan tambahan ala kaul wal alam ini katanya sumbernya dari tokoh bahasa Mesir. Ya wazan fa'alah. Fa'alah. Seolah-olah ini wazan isim alat buatan. Seolah-olah wazan sinangi. Ya. Wallahu alam. Tapi kata ini dari sumbernya di Mesir dulu, kemudian dimasukkan ke dalam wazan yang kiasi. Ya. Wazan mif'al pendek, contohnya apa? Mibrod. Apalagi contohnya? Ya. Mir, mibrodun, minzalun, mi'zakun dan lain-lain. Isim alat. Jadi menunjukkan alat tertentu sudah. Mibrod apa mibrod? Apa? Kalau dulu itu gerenda, apa kikir bahasa Jawa dalam dulu. Kalau sekarang apa? Enggak tahu. Gerenda, tapi sebenarnya gerenda beda dengan kikir ya. Kikir yang ini yang diosok-osok. Kalau gerenda kan itu. Nah, mibrod itu ada dua makna. Ada yang makna gerenda, ada makna alat pendingin. Dari baruda. Mibrod. Kemudian mi'zak, alat untuk apa namanya mencangkul, jadi cangkul. Minzalun, sabit misalan atau yang lain. Ya. Terus wazan kedua wazan mif'al, sunni misbahun. Nah ini dari lazim, sobat misbah dari lazim. Ya. Misbahun, mismarun, minsharun dan lain-lain. Antum bisa cari sebanyak-banyak isim alat dari sulasi. Kemudian yang ketiga adalah wazan mif'alah. Contohnya mil'aqah, mimsahah, mirwahah dan lain sebagainya. Amat cukup banyak ini wazan ini. Ya. Kemudian yang keempat wazan taman adalah wazan fa'alah seperti nadhorah. Nadhorah ini diartikan dengan kacamata. Kemudian kalau fathah ada miftah, ada fatahah dibedakan. Kalau miftah itu kunci, kalau fatahah itu alat untuk membuka botol apa namanya? Yang bakul sprit sama. Apa namanya, Pak? Alat buka botol yang congkel itu, songkel lah. Congkel apa itu? Itu fatahah. Terus husalah diartikan dengan apa? Alat cuci, mesin cuci. Nasayyarah, mobil, tayyarah, pesawat. Nah, itu wazan fa'alah, itu wazan buatan. Wallah alam. Ini sekarang dimasukkan sebagai wazan yang kiasi. Ada yang menambahkan lagi wazan fa'ul, tapi itu jarang. Ya. Nah, ini empat wazan yang kiasi. Nah, kemudian kita tambah sedikit, afwan. Isim-isim alat ini ada yang memang sudah menunjukkan alat tertentu, ada yang sifatnya masih umum. Ini dasar pengamatan ya Allah alam. Di kitab belum ada keterangan yang saya baca, tapi ini menurut pengamatan ana. Jadi kalau isim-isim alat yang dalam tasrif ya, yang sudah ada alat tertentu yang ikuti apa bunyi alatnya yang dipakai. Ya. Kalau fatah yaftahu miftahun berarti maksudnya kunci, alat buka kunci. Bukan alat buka umum, ya. Kalau karena saya nusuk, miknasatun berarti sapu. Sudah ada nama alat. Tapi kalau ternyata belum ada nama-nama khususnya, maka wazannya wazan mif'al. Contohnya apa? Doroba. Kan doroba idribu, tasnya doroba idribu, doroba kan midrobun. Madribun, madribun, midrobun. Berarti alat pukulnya sifatnya umum. Sifatnya umum. Entah. Apa namanya dorob Muhammad kiton bil midrob atau bimidrobin Muhammad pukul anjir dengan midrob alat pukul, nggak tahu pakai apa, mungkin pakai pentung atau pakai palu atau pakai mitrokoh pendel atau pakai yang lain, mungkin bimidrobin dengan alat pukul. Nah, ini menunjukkan alat umum, itu wazan mifal ya, mifal. Nasoronya semua nolong minsor, jadi alat menolong secara umum. Orang tenggelam ditolong dengan apa? Ya minsor, alat nolong orang tenggelam apa? Ya mungkin tali dilebarkan atau main gantar diulurkan atau yang lain. Pokoknya biminsor dengan alat menolong. Nah. Jadi kalau isim alat yang sifatnya umum berarti wazan mif'al. Ini. Jadi kalau dalam tasrif itu kok kebanyakan isim alat mif'al wazannya? Berarti itu isim alat yang sifatnya umum. Isim alat yang sifatnya umum. Ya. Adapun isim-isim alat yang sudah sifatnya khusus, menunjukkan nama khusus, itu sesuai dengan orang Arab memakainya. Kalau alat menyapu, miknasatun. Ya. Tidak miknasun, tidak, tapi miknasah. Mim hatun, tidak mim apa? Tidak mim hun apa apa? Min hayun. Apa? Itu memang ada ya-nya. Jadi mim hatun memang. Ada tambah bodoh. Asalnya mim hawatun. Jadi mim hatun. Mirwahatun. Tapi kalau yang tidak ada ali, yang tidak ada huruf ilat, contohnya fataha ya miftah. Dhaba. Kalau dhaba kan lazim. Ya, kalau qatala miqtal asalan. Nasara minsar. Daraba midrab pendek semua. Itu berarti menunjukkan alat-alat yang sifatnya umum. Kemudian kata sebagian kitab ya kita baca ana lupa segala dalam silsilah juga ada. Kemudian dalam kitabnya Imam siapa Syekh Mustafa Ululain ya Jimudurus juga ada atau yang lain bahwa kalau kita tidak tahu isim alat tertentu namanya apa, wazankan saja keempat wazan tadi yang kiasi ya, atau tiga wazan mifal atau mifala atau bimal, orang Arab akan tahu kalau tidak tahu alatnya apa, pakai ya fiilnya apa, ambil wazannya isim alat. Teruba berarti midrob, akan tahu paham makna midrob apa. Ya. Kalau fathah tak tahu isim alatnya apa, ya miftah akan tahu maknanya apa. Jadi kalau kita ditahu nama alat khususnya apa, wazankan saja dengan wazan-wazan yang tadi, wazan mifal atau mifalah atau mifal gitu. Ini isim alat dan perlu ditambahkan atau diulang lagi maksud saya, isim alat itu pada dasarnya dari fil-fil yang muta'adi. Walaupun dari yang lazim kadang-kadang ada isim alatnya, tapi sedikit. Ya. Semisbah, lampu, kan fiilnya kan subuha, kan lazim itu. Kemudian mirqatun, roqiyah, naik, kan itu lazim atau yang lain. Itu untuk penguasaan tasrif sulasi secara global seperti itu. Baru nanti anak diulang-ulang supaya lancar. Atau kalau apa namanya kalau masih sulit dipahamkan kaidah-kaidah seperti itu ya, ya sedikit saja atau diulang-ulang penyampaiannya supaya anak paham. Diulang ola yanzil, ya manzil, inzil, atanzil, manzil. Nah, gitu seterusnya. Ya pokoknya bagaimana supaya anak itu bisa menguasai dengan lebih ilmiah ya. Atau kita latih mereka hafal hafalan tasrif yang lebih sesuai dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang ada. Tidak asal tasrif seperti lazim fi lazim lengkap dengan isim alatnya kan ini sebenarnya kurang pas. Contohnya hasunu hasuna yasunu sampai hasinun wasunun usulatun masum ihsanun sampai selesai. Tapi pada dasarnya enggak pas itu enggak benar. Atau antum lihat saja amsilah enggak ada. Jadi ada isim alat enggak ada. Isim mahfulnya di sana pun enggak ada. Karena memang itu tadi. Ya, anak kadang-kadang gak paham maksudnya apa. Ya, kita jelaskan seperti itu. Itu saja mungkin yang kita sampaikan sementara. Bisa kita sambung lain kesempatan insyaallah. Serba singkat dan apa Nana tidak pakai tulisan karena insyaallah semuanya hafal tasrif sulasi tinggal apa namanya? Hal-hal yang memang perlu dicatat sajalah yang antum mungkin perlu diperhatikan. Itu saja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.